Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata atas rahmat, atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa berzikir, bisa membaca Quran, bisa salat, bisa datang ke masjid, bisa memuji Allah, bisa menuntut ilmu syar'i dan ibadah-ibadah yang lainnya semata-mata atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak kita syukuri. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan juga orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin karya al-allamah al-khudari al-misri rahimahullahu ta'ala yang dita'liq atau disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari beliau berdua tentang kisah Gharaniq, ya, kisah Gharaniq, yaitu kisah di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra? Tidakkah engkau melihat Lata, Uzza dan Manat sebagai yang ketiga? Kemudian setan menyelipkan perkataan tambahan yaitu tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Tiga berhala itu adalah berhala-berhala yang mulia dan sesungguhnya syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu. Yang dikesankan ini adalah perkataan Nabi. Ya, Nabi memuji berhala. Orang-orang Quraisy mendengar seperti itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuji berhala-berhala mereka. Sehingga mereka pun senang bukan kepalang sampai-sampai mereka ikut sujud. Ya, ketika Nabi sujud mereka kesujud. Ini kisah Gharaniq. Dan sudah kita bahas bahwasanya sebagian ulama ada yang mensahihkan seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan sebagian ulama mengingkari bahkan ini jumhur ulama muhaddithin seperti Ibnu Katsir rahimahullah, ya, seperti Syekh Al-Albani juga, ya, seperti juga Syekh Dr. Anis Tahir Al-Andunisi. Demikian juga di sini Al-Khudari. Al-Khudari juga mengingkari, demikian juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengingkari kesahihan kisah ini. Dan mereka yang mengingkari mereka mengkritik dari dua sisi. Dari sisi sanad bermasalah. Maksudnya sanadnya banyak atau semua jalannya itu tidak lepas dari kelemahan. Semua sanadnya tidak lepas dari kelemahan. Sehingga dari segi sanad ya sudah bermasalah. Dan juga yang kedua dari segi matan, dari segi isi kontennya juga bermasalah. Yang seperti kata Syekh Dr. Anis Al-Anunisi ini tidak terbayang dalam benak kita bahwasanya Nabi bisa mengucapkan perkataan seperti itu, enggak mungkin, mustahil. Rasulullah SAW mengucapkan perkataan ini berhala-berhala adalah berhala yang mulia. Syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu, ini enggak mungkin. Tidak terbayang dalam benak kita, kata Syekh Anis Tahir Al-Indonesia. Dan juga beberapa argumen akliyah, ya, yang sudah disebutkan kemarin oleh Al-Khudhari ya, rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang rajih, bahwasanya kisah Gharniq ini kisah yang tidak benar ya, kisah yang tidak benar adanya. Dan tidak boleh kita yakini bahwasanya Nabi pernah mengucapkan seperti itu. Walaupun ini masih masuk dalam ranah khilafiyah ijtihadiyah. Artinya kalau ada ulama atau ada orang yang menganggap kisah ini benar pun kita toleransi. Dan andaikan kisah ini benar terjadi, itu pun tidak mencacati kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau katakan, Amma mas'alatul gharaniq fal gharaniq awalan hiya kama qala Syekh rahimahullah ruwatuha du'afa. Adapun kisah gharaniq, pertama sebagaimana kata Al-Khudhari, bahwasanya perawi dari kisah ini semuanya dhaif. Wa tsani ala fardhi sihhatiha. Dan yang kedua, andaikan kisah ini benar adanya, falaisa biha ma yakdahu birrisalati. Maka tidak menjadi sesuatu yang mencacati kemaksuman Rasulullah. Ya, andaikan kisah ini benar, bahwasanya Nabi pernah mengucapkan itu karena diselipkan oleh syaitan, bukan berarti Nabi itu mungkin salah. Bukan berarti Nabi tidak maksum. Tidak mencacati kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bisa jadi akan muncul kerancuan, akan muncul keraguan pada diri seseorang kalau Nabi bisa mengucapkan perkataan yang diselipkan setan di waktu ini, di waktu kisah Gharniq ini, bukankah di waktu yang lain-lain juga bisa? Bukankah di kesempatan yang lain Nabi bisa jadi juga berucap tapi bukan dari Nabi, salah ngomong atau kepleset atau yang lainnya? Maka kita katakan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Tidaklah kami utus, wahai Rasulullah, sebelum engkau, min rasulin, para rasul, wala nabiyin atau nabi, para rasul dan nabi sebelum engkau, illa idza tamanna alqa syaitanu, kecuali kalau mereka tamanna di sini artinya qara'a, ketika mereka qara'a membaca ayat, maka alqa syaitan, setan memasukkan, fi umniyatihi, dalam bacaan mereka. Surat Al-Hajj ayat 52. Yang kata Allah, semua nabi dan rasul mengalami hal yang sama. Kalau gara-gara ini kemudian kemaksuman Rasulullah diragukan, berarti semua nabi dan rasul diragukan kemaksumannya. Tentu tidak demikian. Ya'ni idza qara'a alqa syaitanu fi qira'atihi. Maksud ayat ini adalah ketika Nabi dan Rasul membaca ayat Allah, maka setan memasukkan dalam bacaannya. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, maksudnya setan memasukkan di sini bukan berarti setannya nyurupi Nabi. Bukan berarti setannya masuk ke badan Nabi, bukan. Ya, bukan berarti Nabi kesurupan, bukan. Tentang kaifiahnya bagaimana, wallahu a'lam, ya. Tentang bagaimana setan memasukkan kata-kata itu ke dalam bacaan Nabi, kita enggak tahu, wallahu a'lam. Namun terdengar sautun minasyaitan, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, terdengar suara. Ya, terdengar suara. Apakah suaranya ditumpangkan, ya, ataukah suaranya dibisikkan ke telinga para pendengar, wallahu a'lam bagaimana kaifiahnya. Namun bukan berarti Nabi kesurupan. Intinya setan memasukkan suara yang terdapat kata-kata tadi, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Fasyaitanu hinama qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi qara'a tilkal gharaniqul ula inna syafa'atahunna laturtaja, Maka setan ketika Nabi SAW sedang membaca Al-Quran, dialah, ya setan itulah yang membaca tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Jadi yang mengucapkan ini itu setan, bukan Nabi. Nah, ini penjelasannya. Jadi bukan berarti Nabi yang keluar dari lisannya perkataan ini, bukan. Bahwasanya berhala ini mulia, syafaat mereka sangat kita harapkan. Ini bukan keluar dari mulut Nabi. Suaranya ada mirip seperti suara Nabi, tapi dimasukkan oleh syaitan. Entah bagaimana caranya, tapi tidak keluar dari lisan Nabi. Lakin fil waqi'i anna hadha lam yahsul. Namun realitanya ini tidak terjadi. Ya, ini bukan ucapan Nabi. Innama bayyanallahu azza wa jalla annahu ma min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Sesungguhnya Allah sudah jelaskan, Allah azza wa jalla sudah jelaskan bahwasanya setiap rasul dan nabi kecuali pasti terjadi seperti ini. Kalau mereka sedang baca ayat, maka setan memasukkan ke dalam bacaannya. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Kemudian Allah hapus. Allah hapus apa yang diselipkan oleh setan tersebut. Thumma yuhkimullah. Thumma yuhkimullahu ma. Thumma yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah tetapkan lagi ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha hikmah hukumnya. Perhatikan ya. Ketika Nabi baca ayat Quran, itu kan Nabi sedang menyampaikan wahyu Allah. Dan ini sedang turun surat An-Najm. Ya. Maka bisa jadi ada orang yang menyangka bahwasanya perkataan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja ini bagian dari ayat, bagian dari wahyu. Maka di ayat yang datang setelah surat An-Najm, Allah tegaskan. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah hapus. Perkataan tadi, tilkal gharaniqul ula dan seterusnya, Allah hapus. Allah tidak anggap itu. Ya. Dan thumma yuhkimullahu ayati. Dan Allah tegaskan lagi, yang saya turunkan, yang saya wahyukan bukan itu. Ya, aku wahyukan bukan itu. Allah tegaskan kepada Rasulullah SAW. Jadi ada dua proses. Pertama proses disangkalnya perkataan tilkal gharanikul ula. Ini bukan wahyu. Ini bukan wahyuku. Kata. Proses yang kedua Allah tetapkan yang wahyu adalah ini. Surat An-Najm saja. Thumma yuhkimullahu ayat. Allah tetapkan. Jadi karena ada double proses seperti ini semakin yakin bahwasanya perkataan tilkal gharanikul ula ini bukan bagian dari ayat. Bukan bagian dari wahyu. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladheena fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Kenapa kok bisa terjadi kejadian seperti ini andaikan benar? Kenapa kok Allah takdirkan para nabi dan rasul kejadian ketika membaca ayat diselipkan perkataan setan? Ada hikmahnya kata Allah. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan. Agar apa yang diselipkan oleh setan itu menjadi ujian. Lilladzina fi qulubihim marad. Bagi orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum. Dan orang-orang yang hatinya keras. Ya, sehingga kalau orang yang memang dalam hatinya ada kesyirikan akan senang dengan perkataan tilkal gharanikul ula tadi. Tapi orang yang masih punya iman pasti merasa enggak beres. Makanya ujian. Itu hikmahnya. Fayulqi syaitanu fi qira'atihi. Maka terjadilah ya setan memasukkan perkataannya dalam bacaan Nabi. Sawa'an fil ihamil lafdhiyyi aw fit tahrifil ma'nawi. Dan ada dua kemungkinan kata beliau. Setan memasukkan perkataannya ke dalam bacaan Nabi ada dua bentuk, ada dua kemungkinan. Pertama, fil ihamil lafdhi. Dalam bentuk lafaz yang terdengar, ya, ditambahkan lafaz yang terdengar, yang iham, yang samar. Ini benar enggak perkataan Nabi? Aw fit tahrifil ma'nawi. Atau bisa jadi Mungkin dan yang kedua bentuk tahrif maknawi. Ya, dalam bentuk pemahaman dari pendengar. Paham ya? Jadi kalau kemungkinan pertama itu dimasukkan ke dalam lafaz yang terdengar, atau kemungkinannya kedua dimasukkan pemahaman ke dalam para pendengar tentang makna ayat. Wa yakunu ma'na an-naskhi al-izalah. Nah, sehingga dalam surat Al-Hajj tadi Allah Ta'ala katakan fayansakhullah. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Allah nasakh apa yang diselipkan oleh syaitan tersebut. Nah, sehingga makna yansakh, makna nasakh dalam ayat ini adalah izalah. Allah hapus dua kemungkinan tadi. Baik ihamul lafzi, lafaz yang terdengar, ataupun tahrif maknawi, mana yang dipahami. Dua-duanya Allah hapus kemungkinan ini. Walaysa an-naskha al-mustalah alaihi. Maka nasakh di sini bukan nasakh dalam istilah ulumul Quran, yang bukan berarti ayatnya mansukh, bukan. Tapi nasakh di sini artinya izalah, menghapuskan dua kemungkinan tadi. Wa yuzilullahu hadzal ladzi alqasyaitanu fi qiraatin nabi, dan Allah hapus, Allah hilangkan apa yang diselipkan setan tersebut dalam bacaan nabi. War rasulu yuziluhu bima yuyassiruhu subhanahu wa ta'ala min bayanil haqqi. Dan Rasulullah juga hilangkan sangkaan tersebut dengan beliau jelaskan setelah itu. Ya, mana sudah kita jelaskan, Rasulullah ketika membaca surat An-Najm, beliau tidak tahu ada selipan perkataan itu. Kami enggak tahu. Nabi taunya ketika ada yang ngasih tahu. Ketika ada orang tanya, "Ya Rasulullah, benarkah engkau dan kaum muslimin sudah berdamai dengan orang-orang Quraisy? Benarkah engkau memuji berhala-berhala orang Quraisy?" Ya, ketika dia nanya seperti itu, baru Rasulullah, apa benar? Apa benar kalian mendengar itu? Baru Rasulullah tahu. Nah, maka setelah itu Rasulullah jelaskan. Jadi kata beliau, Allah Ta'ala hilangkan kesamaran dari selipan perkataan tadi, dan juga Rasulullah hilangkan. Jadi yang menghilangkan Allah dan Rasulnya. Sawa'un biwahyin yanzilu ala rasul aw biwarasatir rasuli aw biwarasatir rasuli minal ulama. Rasulullah jelaskan bahwasanya itu tidak benar, baik dengan wahyu yang turun setelahnya atau dengan penjelasan para pewaris para nabi, yaitu para ulama. Alladzina yubayyinuna al-haqqa, yang mereka menjelaskan kebenaran. Wa qawluhu alqa syaitanu fi umniyatihi ma yujibu idlal al-khalqi. Allah Ta'ala katakan al-kasyaitan, setan memasukkan fi umniyatihi, ke dalam bacaan nabi yaitu ma yujibu idlal al-khalqi, perkataan-perkataan yang bisa menyesatkan manusia. Walaysa al-ma'na annahu alqa fi qira'atihi ma yakunu min idlalin. Ini bukan berarti dalam bacaannya Rasulullah ada perkataan yang bisa menyesatkan, karena itu bukan bacaan Rasulullah. Ay alqa fi ma qara'ahu, namun setan memasukkan. Yang baca bukan Rasulullah, tapi setan. Wa hadha ma fataha bihi syaitan ala ulaikal muharrifina wal mughayyirina lima'na kalamillahi azza wa jalla. Inilah upaya yang dilakukan oleh setan untuk membuka jalan bagi orang-orang yang suka muharrif, suka mengubah-ubah perkataan Allah, dan suka mughayyir, suka mengotak-atik perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengotak-atik Al-Quran. Ya. Maka orang-orang zaman sekarang yang sudah senang, yang gemar mengotak-atik ayat Quran demi membenarkan hawa nafsunya. Ya, punya pendapat dulu, punya pemikiran dulu, kemudian cari pembenaran dari ayat Al-Quran. Nah, ini namanya otak-atik ayat Quran, namanya mengubah-ubah ayat Quran. Harusnya orang itu baca dulu ayat Quran, pelajari, pahami, lihat tafsir para ulama, baru punya pendapat, baru punya pemahaman. Bukan sebaliknya, bukan punya pemahaman dulu, punya tafsiran dulu, punya opini dulu, baru cari ayatnya. Ini keliru. Nah, ini orang akan terjerumus dalam tahrif, dan taghyir, mengubah-ubah ayat Quran. Nah, ini sejatinya adalah jalan yang sudah dibuka oleh syaitan sejak dahulu. Ya, artinya mereka orang-orang yang suka ubah-ubah ayat Quran, suka otak-atik gato ini, mereka adalah orang-orang yang terpedaya oleh syaitan. Lam yughril muslimuna lamma quri'al Quran wa qara'ahun nas. Adapun orang-orang muslim yang Islamnya benar, mereka tidak tertipu. Fa yulqi syaitan fi hadzal Quran ma yakunu fihi dhalalun. Namun setan memasukkan ke dalam bacaan ini perkara-perkara yang bisa menyesatkan manusia. Wa la yalzamu min dhalika ay yakuna hala qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani al-kasyaitan fi maqru'ihi ma yakunu bihi dhalal. Dan itu bukan berarti dimasukkan dalam perkataan Nabi. Namun dimasukkan setan dalam makru'nya, dalam ucapan yang sudah keluar. Ya, bukan dimasukkan dari dalam, keluar dari lisan Nabi, bukan, tapi ketika sudah keluar baru diselipkan. Ma yakunu bihi dhalal. Perkataan-perkataan yang berupa kesesatan. Fa yansakhu Allahu ma yulqi syaitan bima yusiruhu min ar-raddi alaih. Maka Allah pun menghapuskan apa yang diselipkan oleh syaitan tersebut dengan cara dibantah. Wa bayani batilihi, dan dijelaskan kebatilannya. Thumma yuhkimullahu ayatihi, dan Allah tetapkan ayat-ayatnya. Fa yakunu hadha min babi anna Allah ta'ala yansakhu hadha alladhi alqa syaitan. Ini dalam rangka Allah Ta'ala menghapuskan apa yang diselipkan setan tersebut. Tsumma yahkumullahu al-ayat fi ma hasala min ar-raddi alaihi bil qawli shawab. Kemudian Allah tetapkan dengan ayat yang baru sebagai bantahan untuk menetapkan yang benar. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Ya Allah katakan itu semua agar setan, agar apa yang dimasukkan oleh setan tersebut menjadi ujian bagi orang-orang yang hatinya ada penyakit. Dan juga Allah Ta'ala katakan, فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ. Orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang samar. Surat Al-Imran ayat ke-7. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi tersebut itu ada hikmahnya. Dan Allah tegaskan bahwasanya orang yang terpengaruh berarti orang yang punya penyakit hati. Orang yang imannya benar tidak akan terpengaruh oleh apa yang diselipkan oleh syaitan tersebut. Maka selesai perkara, bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya apa yang ditambahkan itu, perkataan tilkal gharani qul ula, itu bukan bagian dari perkataan Nabi dan juga bukan bagian dari ayat Quran. Nah, kita akan fokus membahas tentang kemaksuman Nabi. Tadi beliau sudah jelaskan sedikit bahwasanya andaikan kisah Gharanik ini benar, ini tidak membuat Nabi itu mungkin salah. Karena alasannya apa yang diselipkan setan itu tidak muncul dari lisan Nabi. Bukan Nabi yang baca, tapi yang baca adalah setan. Dan kaifiahnya mungkin diselipkan ke dalam suara yang sudah keluar, atau diselipkan pemahaman pada benak para pendengar. Sehingga Nabi gak ada masalah dengan Nabi. Ya. Rasulullah SAW gak ada masalah dengan dirinya. Beliau tidak salah, beliau tidak terpleset lidah. Beliau tidak salah ngomong. Ya, sehingga peristiwa ini andaikan benar, tidak mencederai kemaksuman beliau. Nah, adapun kemaksuman Rasulullah SAW atau ismatur Rasul. Ya, ismah artinya kemaksuman. Ismah artinya terlepas dari kesalahan. Gak pernah salah, itu namanya ismah. Dan para nabi dan rasul semuanya ismah. Ya, para nabi dan rasul semuanya maksum, tidak pernah salah. Adapun selain mereka, manusia selain mereka, tidak ada yang ismah, tidak ada yang maksum. Termasuk kita. Ya. Semulia apapun, setinggi apapun ilmunya, tidak ada yang ma'asum. Serajin apapun ibadahnya, sekuat apapun ibadahnya, tidak ada yang ma'asum. Kecuali para nabi dan rasul. Di antara dalil bahwasanya para nabi dan rasul itu ma'asum, Pertama, dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul itu ma'asum dalam at-tahammul fit tabligh, atau ma'asum dalam at-tahammul wa tabligh, tahammul membawa risalah dan menyampaikan risalah. Para nabi dan rasul itu dalam membawa pesan dari Allah, membawa wahyu dari Allah, dan juga menyampaikannya kepada orang, itu pasti benar, enggak mungkin salah. Maka ismah dalam masalah ini. Di antara dalilnya Allah Ta'ala katakan, sanuqri'uka fala tansa. Aku akan kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa. Maka jangan sampai engkau lupa. Illa ma syaa Allah, kecuali atas kehendak Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui yang jahr, yang nampak maupun yang samar. Surat Al-A'la ayat 6-7. Kata Allah, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Fala tansa, la di sini, la nafiyah. Engkau tidak akan lupa. Akan kami bacakan ayat-ayat ini dan kau enggak akan lupa. Ini enggak mungkin ada wahyu turunnya A tapi Nabi sampaikan B, itu enggak mungkin. Ya. Ada wahyu turunnya 5 kata, Nabi sampaikan 4 kata. Ya, kurang 1, itu enggak mungkin. Pasti yang Nabi sampaikan sama dengan apa yang Allah sampaikan. Adapun perkataan Allah illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah inginkan. Ini menunjukkan ada beberapa kejadian Rasulullah lupa. Tapi bukan lupa dalam masalah menyampaikan ayat. Nabi lupa sebagaimana manusia lupa. Ya, karena Allah Ta'ala katakan, Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku adalah manusia biasa. Tapi bedanya aku yuha ilayya, aku diberikan wahyu. Maka Nabi itu manusia biasa yang juga bisa lupa. Contohnya Nabi pernah lupa ketika sholat asar. Sholat asar di Madinah bukan sedang safar, tapi tapi sholatnya kurang ya, sholatnya 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah sholat, sahabat tanya, ya, namanya Dzul Yadain. Seorang sahabat nanya, namanya Dzul Yadain. Ya Rasulullah, ataksur sholah. Rasulullah, apakah sholat dikosor Rasulullah? Kita tidak sedang safar, kok sholatnya 2 rakaat? Sholat asar kan 4 rakaat Rasulullah, kok cuma 2? Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Kata sahabat yang lain, iya benar Rasulullah, tapi sholat cuma 2. Rasulullah lupa, setelah itu Rasulullah ajak para sahabat untuk sempurnakan 2 rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi. Maka ini contoh Rasulullah pernah lupa. Tapi lupanya Rasulullah ini masya Allah, atas kehendak Allah. Setelah kejadian itu, maka ada syariat sujud sahwi. Ya, itu dalam rangka untuk mengajarkan namanya sujud sahwi. Juga dalam rangka untuk mengajarkan gimana kalau lupa. Apa yang harus dilakukan ketika lupa rakaat. Itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya, bukan sekedar lupa, tapi Allah menyimpan hikmah di balik itu. Dan juga Rasulullah SAW pernah bangun kesiangan, ya, sholat subuh. Tapi bukan karena begadang ya, bukan karena main, tapi karena perang. Ya, perang sampai malam. Kemudian tidur, kemudian kesiangan. Ya, kemudian ketika bangun sudah terbit matahari. Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika terbit matahari, beliau mengajak untuk geser, karena tempat ini di mana kita bangun kesiangan ini tempat yang diduduki oleh syaitan, membuat kita kesiangan. Maka Rasulullah ajarkan geser dulu ke tempat yang lain, kemudian Rasulullah perintahkan Bilal untuk adzan, kemudian mereka sholat qobliyah subuh dulu, kemudian baru sholat subuh, walaupun sudah terbit matahari. Ini ada hikmahnya, yaitu mengajarkan gimana kalau kesiangan. Ya, karena sebagian orang punya anggapan kalau kesiangan sholat subuh ya sudah nggak usah sholat, sudah lewat kok waktunya sudah habis, sudah nggak usah sholat. Ini salah. Rasulullah juga pernah kasiangan atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tetap salat subuh walaupun sudah siang, walaupun sudah terbit matahari. Nah, ini ada hikmahnya. Kemudian di antara dalil yang lain dan surat Al-Qiyamah. Allah Ta'ala katakan, لا تحرك به لسانك لتجعل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Ya Rasulullah, jangan engkau gerakkan lisanmu لتجعل به, untuk membuat-buat perkataan. إن علينا جمعه وقرآنه, kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, kalau kami bacakan maka engkau ikutilah sebagaimana yang kami baca. Surah Al-Qiyamah 16-18. Ini menunjukkan apa yang disampaikan kepada Nabi maka sama seperti yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Maka Nabi maksum dalam masalah tabligh, dalam masalah penyampaian. Pasti benar, enggak mungkin salah. Demikian juga di antara dalil yang lain, Allah Ta'ala katakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Wahai Muhammad, andaikan engkau taqawwal. Taqawwal itu mengarang-arang perkataan. Ba'dal aqawil, yang sebagian wahyu yang kau sampaikan. Maka la akhadna minhu bil yamin. Akan kami tarik engkau dengan tangan kananku, kata Allah. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, dan akan kami putuskan urat-uratmu. Surat Al-Haqqah 44-46. Ayat ini kata para ulama merupakan dalil bahwasanya andaikan Rasulullah itu ngarang-ngarang wahyu sendiri, andaikan Rasulullah bikin-bikin ayat sendiri, maka pasti Rasulullah sudah dimatikan oleh Allah, sudah dibinasakan. Dan ini terjadi kepada seluruh nabi palsu yang mereka bikin ayat-ayat sendiri, bikin Al-Quran palsu. Maka realitanya semua nabi palsu terbunuh secara mengenaskan. Karena ayat ini mengatakan siapa yang taqawwal, bikin-bikin ayat Allah, ngaku-ngaku, ini bikin kata-kata sendiri, diklaim sebagai ini wahyu dari Allah, wangsit. Maka la akhadna minhu bil yamin, akan kami tarik dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhul watin, akan kami putuskan urat, akan kami binasakan. Andaikan Rasulullah bikin ayat sendiri, ngarang-ngarang sendiri, sudah mati Rasulullah sebelum selesai dakwahnya. Tapi ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak bikin-bikin ayat sendiri dan tidak ada yang salah dalam penyampaian beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah itu bicara dari hawa nafsunya, dari opini sendiri, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Namun apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm ayat 3-4. Ini juga menunjukkan bahwasanya beliau ismah, beliau maksum dalam masalah tahammul wal adha, membawa pesan dari Allah, membawa wahyu dan juga menyampaikannya. Pasti benar, enggak mungkin salah. Kemudian para nabi dan rasul, termasuk rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu ismah minal kabair. Maksum dari dosa-dosa besar. Artinya enggak mungkin Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa besar. Dan ini adalah ijma ulama. Ya, dalilnya adalah ijma ulama. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok atau karakter yang paling sempurna untuk membawa risalahnya, untuk membawa wahyunya. Bahkan sejak sebelum menjadi nabi, bahkan sejak kecil. Ya, sejak kecil Nabi SAW enggak pernah berbuat dosa besar. Ya, enggak pernah berbuat dosa besar. Bahkan sejak kecil sampai sebelum menjadi nabi, beliau tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Padahal sementara itu di sekeliling beliau, masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah ketika itu berbuat kesyirikan semua. Tapi beliau tidak. Karena sudah Allah jaga. Ya, sudah Allah jaga sejak kecil. Demikian juga sudah pernah kita bahas peristiwa syaqqus sadr, ya, pembelahan dada. Ya, Rasulullah SAW ketika masih kecil dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril dan dikeluarkan sifat-sifat syaitaniyah dalam dirinya sehingga beliau sudah tidak punya sifat syaitaniyah. Dengan demikian beliau enggak mungkin melakukan dosa-dosa besar. Dan ini ijma ulama, tidak ada khilafiyah. Adapun dalam beberapa perkara, maka para nabi dan rasul tidak ismah. Pertama, dalam perkara al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat manusiawi, kal-khawfi wa-nisyan, seperti takut dan lupa. Para nabi dan rasul semuanya, tidak hanya Rasulullah SAW, tidak lepas dari sifat takut dan lupa. Dan ini bukan aib, ya, namanya manusia wajar. Takut dan lupa itu wajar, bukan aib. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surat Hud. Allah Ta'ala katakan wa ujasa minhum khifah. Ya. Wa ujasa minhum khifah. Dan dimasukkan ke dalam hati Nabi Ibrahim, muncul dalam hatinya khifah, rasa takut. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Kemudian kaum yang mereka, yang beliau hadapi mengatakan la takhaf, jangan takut. Kami diutus untuk kaumnya Nabi Lut. Ya. Demikian juga Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la takhafa. Ya, janganlah kalian berdua takut. Innama asma'u wa ara, aku melihat kalian dan mendengar kalian, ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun. Kemudian mereka berdua takut, namanya Fir'aun. Ya, pemimpin yang kejam, yang besar juga. Maka wajar Nabi Musa dan Nabi Harun muncul dalam dirinya rasa takut. Kata Allah, la takhafa, jangan takut. Aku mendengar kalian, aku melihat kalian. Demikian juga contoh yang lain adalah sikap Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir. Bahwasanya Nabi Musa tidak bisa bersabar ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ya, kata Nabi Khidir, "Qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'iya sabra." Apa yang aku akan katakan kepadamu adalah perkara yang engkau tidak bisa sabar, wahai Musa. Ya. Maka ketidaksabaran Nabi Musa ini perkara manusiawi, ya. Kayak kita ngantri di pom bensin panjang itu mungkin ada rasa gregetan, kok lama sekali. Itu wajar, itu manusiawi. Demikian juga sifat lupa, ya. Ya, sifat takut, tidak sabar, kemudian lupa seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya, tentang Nabi lupa salat asar. Ya. Jadi para nabi tidak lepas, tidak maksum dari sifat-sifat manusiawi. Demikian juga seperti sifat lapar, haus. Ya. Para nabi juga merasakan itu. Kemudian yang terakhir, para nabi tidak ismah, tidak maksum dari saghair, ya, dari dosa-dosa kecil atau dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Para nabi maksum dari kabair, dari dosa besar, tapi tidak maksum dari kesalahan-kesalahan kecil. Ya, contoh yang paling mudah, ya, bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan ketika makan buah khuldi sampai akhirnya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia, itu kan kesalahan. Tapi apakah makan buah khuldi itu dosa besar? Ya bukan, ya, cuma makan buah itu bukan kesalahan besar, tapi itu kesalahan kecil. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam pernah melakukan kesalahan, yaitu memintakan ampunan untuk anaknya. Ya. Allah Ta'ala katakan wanada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Rabku. Sesungguhnya anakku ini bagian dari keluargaku. Dan engkau pernah janji kepadaku, dan janjimu pasti benar, dan engkau adalah ahkamul hakimin, yang paling hikmah hukumnya. Ya, Nabi Nuh minta agar anaknya yang kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena amalannya tidak saleh, fala tasalni ma laysa laka bi'il. Jangan kau minta seperti itu. Kamu salah. Ya. Maka di sini Nabi Nuh berbuat kesalahan. Dan surat Hud ayat 45 sampai 46. Ya, ini salah, tapi apakah ini kesalahan besar? Tentu tidak, ya. Mintakan ampunan untuk anak yang kafir itu bukan kesalahan besar, kesalahan kecil. Demikian juga Nabi Ibrahim, ya, pernah memintakan ampunan untuk bapaknya. Dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Rasulullah SAW juga dalam kisah surat Abasa yang sudah pernah kita bahas, ya, Abasa wa tawalla. Rasulullah berpaling, bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Maktum. Juga kesalahan, tapi kesalahan kecil. Ya, para nabi tidak lepas dari kesalahan-kesalahan kecil. Dan juga para ulama mengatakan para nabi dan rasul melakukan kesalahan kecil dan setelah itu bertaubat. Dan taubat mereka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka ditinggikan lagi derajatnya. Ya, jadi ini membuat mereka tidak ada celah sama sekali. Ya, karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari sebuah kesalahan, maka sama saja dia tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Dan para nabi semuanya yang mereka melakukan kesalahan cuman 1-2 saja, seumur hidup cuma 1-2. Itu pun kesalahan kecil. Itu pun mereka bertobat langsung dan Allah langsung terima taubatnya, dan setelah itu Allah tinggikan lagi derajatnya. Jadi tetap saja walaupun para nabi dan rasul tidak ismah dari shagair, dari dosa kecil, tetap mereka tidak ada celah sama sekali karena setelah itu mereka bertobat. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat dan membuahkan banyak sekali pelajaran dan juga ibrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.